Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan kumpulan video lucu membangunkan sahur 2017. Selamat menyaksikan. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun. Bangun. Nyaur. Nyaur. Nyaur. Nyaur. Nyaur. Wassalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.